Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi. Panjenenganipun dawuhaken i'lam annal wara'a alla yakuna bainaka wa bainal khalqi nisbatun fi akhdhin aw ata'i aw ata'in aw qabulin aw raddin. Ngertiyo sak temene wirai kuwi alla yakuna bainaka arep yen ta ora ana bainaka iku antarane sira wa bainal khalqi lan antarane makhluk apa nisbatun hubungan. Mboten nisbat niku sendenan maknane hubungan. Ora ana hubungan rasa maksude. Fi akhdhin ing dalem oleh ngalap au ata'in utawa oleh muwah au qabulun utawa oleh munampa au raddin utawa oleh mu nolak. Bisa sedoyo keputusan nampa nolak weweh jukuk niku sedoyo sama sekali tidak ternisbatkan untuk makhluk. Nek kula sing nampa iki sejatine sing nampa ya Gusti Allah. Lek kono sing weweh sejatine sing weweh ya Gusti Allah. Upama aku pas weweh, tepakan aku pas weweh, aku ya ora rumangsa weweh. Upama wong sing tak wehi iki nolak, aku ya ora rumangsa ditolak. Mergo sakjane sing nolak aku ya Gusti Allah. Jadi wa ayyakuna sabqu lillah. Karena rep yen to ana apa asabku sing teko dhisik iku lillahe kagungane Allah. Iku ayat tiga yang teko-teko arep yen to teko apa asabku ilahi maring Allah. Sehingga kelawan nyata pertela min jamil asya saking sekabiane suci-suci wal ilmu lan sekabiane ilmu wal amal lan sekabiane tumindak. Dipol nek kabeh lek aku ngerti sing ngertekno ya Allah, lek aku tandang sing nandangno ya Allah, barang sing saiki teko niki sing nekakno ya Allah. Upama aku diparingi ngerti kenal moro enek wong melarat, kok moro-moro sing roh lek ku melarat iku sing roh aku dhisik iki sakjane sing ngabari ya Allah. Dalah pas roh enek wong melarat aku pengen weweh sing ngrentekno pengen ya Allah. Betul lagi. Jadi sebuahnya ini betul kok enten. Wah aku sehingga KI sehingga lesek nombotan. Tapi sebuahnya ini namun sekedar jadi sarana, jadi wasilah saking seluruh nopo sing dikersane Allah. Ini wong wirai. Wirai. Jadi terus pun ya ijen awak di ini rumah saya ijen orang dua apa-apa nampo ya ijen weweh ya ijen begitu kok aku nampo itu koiko tapi itu malah kan gandeng nanti lah maksudnya gandeng jadi malah pulang jenengan terus tergantung yahano yahane ini yang gede no aku itu ya wong iko yang biayai sekolah aku ya wong iko lah. Ketika itu secara tidak tersadari panjenengan kebulet karo paweweh. Nah supaya gak kebulet soal hati loh ini, soal hati loh ini. Supaya gak kebulet itu ijen. Wong aku teko ning dunia ya ijen. Randi ya apa-apa, karo Allah panjenengan ya ora diparingi apa-apa. Kau upama wong iki kaya nyekolahne aku, iki sakjane kono iki mung dadi kongkonane Gusti Allah. Aku gak perlu nyembah dheweke. Kados sing dilampahi Nabi Musa terhadap Raja Fir'aun. Lha kok kumpul Nabi Musa kali Raja Fir'aun itu mboten duwe ati wirai, mboten wani to. Jadi Nabi terus ngelingno bapak angkate. Sing cilik sing rambut ni Raja Fir'aun ya nggih. Lah niku mergo napa Nabi Musa merasa ijen. Artinya ijen Fir'aun ini sekedar lantaran sama Gusti Allah. Tapi dalam hal ketegasan Fir'aun kafir, tak omongnya kafir. Fir'aun salah, tak omongnya salah. Perlunya kan itu persoalan. jadi lepas. Allah Ta'ala dawakan walakod jiktumu na furoda kama kholaknakum awwala marrah. Walakod jiktumu lan teman-teman podo teko surakabeh na eng eng sun Allah furoda halih podo ijen-ijen kama kholaknakum koyo oleh gawe sapa ingsun kum ing sura kabeh awwala marratin ing dalam kawitane ambalan pertama kali kamu tercipta itu sendiri. Tidak ada nisbat, artinya tidak ada kowe iki krana iko mboten nang krana pancen diciptakne Allah, ngoten. Sampai saiki upama kowe wae ya krana disakno Gusti Allah, upama kowe diparingi ya krana diparingi Gusti Allah. Wa qala lan jawuh sapa Syekh Abu Muhammad Aidan Halih Malik. Al wara'u ta sing diarani wara' iku allayah tura. Arep yen to ora kumrentek. Allayah tura arep yen to ora kumrentek. Sapa wong arizqa ing soal rezeki ora kumretek bil bali ing dalam ati. Ya kenenten karentek njero ati iki rezekiku. Rezekiku kok kene gitu men. Endene men yakin aku oleh rezeki. Wis wegah mikir. Iki nanti jam yah ngene kok ora ana sarapan iki. Iya, mboten tau mikir ngoten. Iki wis tanggal yah ngene kok urung oleh THR terus iya, mboten tau mikir ngoten. Pokoke endene nafung mantep. Rezeki mesti tekone. Ya mbak mboten tau ngitung jalane kon ndi liwate sapa lan kudu piye mboten nate mikir. Namung yakin rezeki mesti tekone. Wala yakuna lan ora ana iku bainahu antarane wong wa bainahu lan antarane rezeki apa semarana nisbatun hubungan nisbat hubungan sesendengan kok bisane aku oleh rezeki kudu njaluk iko bisane aku oleh rezeki kudu jajal iko bisane aku oleh rezeki kudu nandur iki ngoten bisane kudu ngoten upama tumandang nandur krana kewajiban upama tumandang mara iku krana ilmu sing diparingi Allah lek panjen wong iku kudune diparani ngoten ten upama ora mararana ya iso Gusti Allah mari. Dan tidak ada nisbat lafit tahsili ora yang dalam nalika ngasilakan rezeki ya ora ini nisbat jadi saya kok terus jemil ngasil lo yang ngasil lo aku ini ora ya sebabnya namanya teko jadi yang tadi namun syukur mawa wala indal mubasarati lan ora nalikane nandangi ikhtiar maksudnya. Nalika nandane ikhtiar niku pun mboten krasa lek iki sing nekakne aku. Yo ning kaya kran mboten mawon lho. Dadi kran niku iso mancur niku yo ora kok mergo aku sing mancurno tapi pancen wis wayahe banyu iki teko liwat cangkem iki menawa kran ngene lho. Sing dadi cedhing yo ngono, ben pancen posisi iki pas ning isore kran yo. Mancure banyu kudu ninggon ngoten wae. Mboten kok terus wah kerane iki apik banget ya bendine nek ya aku mboten. Mboten. Upama pas jebul niku kosong kok terus jebule bola-bola kran aku iso nala ya ora. Wis padha menenge sampe kran dhewe upama kok terus tupane pedhot apa banyune mati kok terus kerane purik lah dadi kran ngono ya ora ya. Panggang untuk siap jadi keran. Bukan nanti menyebabkan sesuatu. Di anahu krono saat temennya wong sendirai. Iku layak dri, ora tau ngerti sopa wong. Kayak u, ono to bakal bisa mangan sopa wong. Lewat ikhtiare apa lewat wong dia. Amla utawa ora. Senajan wis dia neng wis ditompon itu loh. Apa kuwi wis tak pangan apa ora. Ya itu mboten tahu memastikan. Ya ini ditompo banyak wayah teko ngoten tok tapi itu kudu iku kek ku yo ora tau ngene. Anu monggo yene iki wonten sekedhik kula badhe panen kacang. Nggih mun monggo salah kuriku nggih menawon. Ora nggih matur nuwun kula ngene nggih ora tau ngene. Nggih mun monggo salah kuriku mun delalah bar niku sampean mungkur ora enek wong liya teko nganu iki. Kula sawu niki terus pundi anak kula repot ngaten-ngaten. Nggih mun niku kacang lawan buta aman dol. Demek ora kadang-kadang. Ini saestu niku. Kula niku nate pas mbok tepas mbok salah pas bodho. Riyo-riyo iki bodho. Bodho bacara mantan niku. Sik bodho sing besar ya bodho bacara mantan. Bodho napa khotbah. Riyo-riyo terus. Ale Pak Ijal ditimbali. Dalem mriko. Mbok nangsal medal-medal. Tunggu ni mawon. Cak jagongan. Ngene iki enten tiyang. Suki. Yukane amplop. Wong wayahe. Kulo dijuduki kulo kulon. Sak juta. Dene terus sira. Wong sak juta wong akeh banget. Kulo niki namung teng mriku mboten enten kalih jam. Jam 7 isuk dereng atus jam 9 pun telas. Dereng mung yang suki juga ora tau ngitung, ora melok duwe, ora melok duwe ta kulo niki. Nah, Nah. Sewaktu-waktu santen. Kemudian telah dibutuhkan oleh. Oleh ngalih. Kalau ya orang dibagiai. Dan delok tak. Nah, maksudnya kan delok praktek ini. Santen itu putrane ini. Sambat. Lesu ini juga segera dengan tawan. Mungkin, padahal biasanya kalau disaksi. Kalau cara-cara ya rugi tak. Bodoh-bodoh kok sampai golek segera enak. Padahal mengusungkan wakai isu itu lah injingan teng pondok petangri kok kan terus di jamin sedaya ini. Kuatnya berarti jamin kok sore sampai putrane golek segera enak. Akhirnya namun nemu supermin itu teng kerdus ini nyembah nemi ya kan bawa. Berarti ini lah. Oh iya aku itu kabeh. Coba aku lah ya disimpan sih 1 juta mau. Yang banyak betulnya penyesalan kok itu terus tak bagaino anakku terus tak bagaino aku betul itu sih maksud orang ngerti itu mangan apa orang itu orang kepikir saya kira anak pun dia ni orang melak dia nyata ni aku ngerti enak uang tekol anakku ngerti aku gitu dan belalah kerentek hati aku pas saya itu aku dua orang betul itu betul tahu kok terus dipikir kedua kali kok. Kalau sore aku kubuto, mungkin dia terpikir. Jadi dia terngerti, aku itu harap mangan atau rahat ni, aku betul sampai diputus ke. Enak, saiki karo Allah enak uang teko nang ngarepku. Nyatanya hatiku pas ngerenteke pengen buah. Iya buah ni, buah ni orang perlu dihitung. Nyatanya sepiro, cukup pelak kalau sepiro. Kadang enak sedikit satu, enak sedikit banyak sakit. Ini sedikit petang puluh duit campur ya nek orang puluhan hewan, nek puluhan hewan, nek eketan hewan. Jadi latihane wirai waktu ini. Kalau mau nak belajar itu dia nak kuat tenan. Kuaya kalau ni pun nanti kuaya kalau ni prung. Baru ketem. Lah apa mungkin tekne. Jadi iki mboten kathah ora sampai 1 juta jane. Ora sampai 1 juta. Namun pinten kalih atus kok pinten mewacak loman. Ben bocah jemleh, ya mleh salamu mleh kok wis gak ngwasi. Bisa karoten bocah wis dimleh kabeh anak kula bah. Tunggas meneng. Ya pinjet tapi ku lah panggahan. Ya berarti ku jalan nyerai. Soalnya saya mikir. Bakal lawan jauh sopo Syekh Abu Muhammad Aidon Halim Al-Wara'u Dawi Wara'. Nah, ini saat terima tipusnya itu cerita malah. Alma almarhum Kiai Raden Asnawi Kudus. Almarhum Kiai Raden Asnawi Kudus. Sing niku lho nek sing jenengan nate ngaos pasolatan. Pasolatan niku lek ben pinggir dunyane terus mriki cara Jawa pegon niku. Niku sing nyusun Raden Asnawi Kudus niku. Kira-kira wong iso salat niku sak Jawa niku sing kathah diajari ku mriku. Pasolatan. Niku nate diundang pengawasan. Dan pengawasan cara saat niki ini kira-kira yus orang atau saya mulah amplop ini langsung nah, lalu itu pun itu bucak jaman bion bucak itu pun mulia itu bucak nah, kali sini di rumah ini pas ngantuk-ngantuk ngatur ke antar yang menggoyuh ini kan di bucak ikon nanti ini segini kok terus dijukur nasi tik bukan bucak yang buatan nah ini pak ini kok titipannya sehingga dah dana lo kan di sampean ya juga ini kabin seamplopo ini kurang apa yang baiknya buat yang tenis bat ini kok tidak menghubung-hubungkan duit tenamplop parahku itu tidak dihubung-hubungkan aku teko ijen randu apa-apa ya randu apa-apa soal aku bagianku kok busuk lah anak diri sehingga aku gak ngerti nyatane ini sing tak rungu wis merungokno oleh moyo Gusti Allah maringi krungu aku moyo kula krungu lek niki kangge bocakipun niku ya sing maringi krungu ya Allah dadi wis akhir teke wong aku gak krungu ya kan ngoten dadi itu kan bocane yo bingung bakal mbalik ngoten anu ngapunten dalem niku nek mboten krungu wah bener. Nggak suruh aku lah. Ini apa aku? Kekasan. Buat sini. Banyak asnawi buat. Langsung pun yang pun pro. Karena apa? Sama sekali menisbatkan ini kepemilikan. Itu tidak ada. Ini kayak ku. Yang ada saya berkewajiban menyampaikan amanat. Nyatanya pokoknya. Ini kita hanya bucai pun. Ya guys, dia menentukan bucai. Iku, mana sih ngapain? Gimana lek jadi ternyata rasa muni-muni lah. Lek ini kan jadi bensin, gue lek kat itu bensin dosa biar. Iku wah repot, gue kat jalan tuh gue lompat lah tadi guys. Lalu, ya mohon saya lu, yang ingin ngapain gue? Pasti bikin jatah bensin, gue lek tuku kopi gue ngapain. Tapi ya pak, pesen panitia yang bensin, gue lek ini kan jadi bensin lah, guys. Wah piye ya. Kadang lek pas kula pas metu sadare dadak nggih kula bantah. Ya ampunan nggih kangge sing manfaat ngoten mawon ngoten. Ya ngoten kangge sing manfaat ngoten mawon lah pun di khusus ini bensin. Ora dene tuku bensin lu ngopo omah lah aku tak kula. Nggih iki kadang lek pas metu cerdas nggih langsung kula bantah ngoten lek pas mboten sempat nggih. Kadang iki bensin kadang gak sempat ngene sing dalan nyuwun ngapura nggih ya Allah. Jadi amanatnya kan gue bensin, tapi mungkin gue kan gue bensin itu ngomong. Apa banyak nirai lu abot? Ketergantungan kepada sesuatu selain Allah harus dihindari nirai ini. Waqala lan jawuh sapa Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz Aidon Halim Ali. Al-wara'u tawi wirai ku Allah tataharoka. Arab yang tau raubah sapa sira wala taskuna lan ora meneng sapa sira illa wataro kejaba mesti ningali sapa sira Allah ing Gusti Allah fil harakati ing dalam obah wasukun lan meneng ben jadi sing jenenge wirake iki obah utawa meneng selalu sadar bahwa Allah lah yang menggerakkan gerak dan Allah lah yang memenangkan menu. Jadi aku ubah nopo itu sejatinya ya. Allah sengubah nopo lek enek aku gak iso nopo ya berarti Allah orang ngerasane nopo. Jadi akhirnya dia sok-sok wong sing gunung ada niku. Kadang kerasa kepeksa. Artinya kerasa kepeksa dia enggak bisa lempet. Nek mboten ngono malah lara. Nek gak diduri itu malah lara. Ya enten tiyang ngoten iki oleh duit ora ndang tak awana wong malah ati ku lara. Ya enten sing ngene iki sampean pun ate. Ora sida wae ben atine lara iki ngono. Malah seneng lho alhamdulillah ora merasa teko. Ini mergi napa ya mbake sampai diparingi ngertos kali Allah persoalane. Bahwa ini bukan bagian saya. Kok sampai orang ndang nyampe niku malah jadi beban. Tapi yang ndang nyampe ndang tek malah penak. Jadi kaya wong mikul suket nanggo jarane juragan iku lan orang ndang tok kandang dhek malah susah. Malah mikul. Jadi anggere ndang kandange ndang tok kandang dibuut. Iku kadang ya sak kandang kandange diwene kabeh. Enggak, macam mawon, saya rapat, mungkin kerana yang betul sesekan. Jadi contohnya macam ni, betul enten kok terus. Aku obah, iki sing obah na Allah, aku menang, sing menang na Allah. Rukum aku saiki ngarit, iki sing ngongkon yo juragan. Rukum aku saiki faya sirat, yo kalau panjang tiga ibu menang, juragan. Maksudnya sapi ni bunga. Omongin orang yang lain ngarit, juga lah orang ngarit. Terus pasti menunggu, dia nih. Faizah ro'a, mengkotot kalani, mengawali sopo abad, Allah yang kusi Allah, dapat mengkotot hilang, apa al-kharokah kubah, wa suku nolah meneng. Buang ini kita belok, Allah pun sakit. Ka anta budallah ka annaka taroh bisa ndelok Gusti Allah maka gerak dan diam itu jadi hilang, artinya hilang dari kesadaran. Wa bakalan tetap sapa abet ma Allah sertane Gusti Allah, dia selalu bersama Allah tidak terkait dengan gerak dan diam. Fal harakatu mongko utawi obah iku warpun dadi wadah lima maring rasa. Lima maring rasa iya kang tetep ing dalem harokah. Jadi rasa didekati Allah menjerine obah, rasa didekati Allah menjerine meneng. Ora kok terus napa lek aku obah ini dekat dengan Allah, lek meneng kok sadah mboten. Jadi ya piye padha obah karo meneng jadi padha niku piye? Jadi padha niku ing dalam rasane pun padha. Karena obah iki ya kesempatan saka Allah, meneng niku ya kesempatan saka Gusti Allah. Kama kala kaya oleh dawuh sapa ba'dhum setengah ulama tasawuf, maro'aitu say'an ora ningali sapa ingsun say'an ing suwiji-wiji illa ro'aitu kejaba mesti ningali sapa ingsun Allah ing Gusti Allah fihi ing dalem sae. Nah, niki lagi iki pripun mosok terus Gusti Allah ing suwiji-wiji apa salah paham. Tegese ngeten lho, kula nun saya kula niki lungguh lak teng mriki. Dadi kula aku ora lungguh ning dindi, kejaba ning lungguh kuwi aku ningali sampeyan, ngoten. Ora kok sampeyan manggon ning dindi ora. Jadi sayyid sing didelok itu menjadi tempatnya melihat, bukan tempatnya Allah. Mulane ampun-ampun kok terus ditakokne Gusti Allah ning ndi? Gusti Allah ora ning ndi? Saman lungguh teng pundi mawon sampean ambekan. Apa ambekan niku ning nggone nggon lungguh niku? Lha ya mboten. Lungguh niku nggone sampean, ning ambekan niku ning ndi-ndi ngoten. Nggih. Jadi sing dimaksud aku ora ndelok siji-iji kejaba mung ndelok Gusti Allah ning kono. Ndelok ning kono kuwi duduk ning konone Allah, ngoten lho. Ning konone peristiwa ndelok. Nggih. Jadi memang ngoten niku tok, ngono kadang-kadang diwah didaki-daki kok koyo ndelok Gusti Allah terus. Angel-angel mas ora ndelok Gusti Allah terus wong sampean yo urip iki diuripno Gusti Allah terus ora tau leren lek uripno kok angel-angel. Wong sampean sadar gak sadar apa enggak dicekel Gusti Allah ibarate lak ngoten. Yo pedhe mawon. Gumawon butuh usaha. Piye ngene iki? Lah ono Gusti Allah ning jendhi. Gusti Allah ku ning kursi, Gusti Allah ning lek, Gusti Allah ning ndelok lampu, Gusti Allah ning lampu mboten. Bener mboten? Lek aku ndelok lampu bersamaan dengan delok lampu itu terjadi peristiwa delok Gusti Allah. Kapan kowe teko? Ya pas bedose mercon mau lho. Oh berarti kowe memang teko ning merconan kan mboten to. Lah iki mboten to nggih. Cuma oleh ku teko mau kuwi pas bedose mercon mau. Artinya apa? Setiap kali saya melihat sesuatu, di situ muncul rasa hati saya bahwa saya itu didekati Allah. Orang ke Allah yang manggoning sesuatu ini tuh buat. Paham? Saya mungkin menjauh. Bu. Rasa sayangnya mbah tengkutu. Ini tuh pedot-pedot apa terusan. Terusan. Gitu gak? Terusan. Cuma kadang-kadang kepikir, kadang-kadang ora. Nah, terus aku lho, anggur delok pinggang botol anak mesti ketok putuku. Apa putune ini jodoh pinggang botol anak? Kan kayak botol tadi ya? Boten. Masalah aku anggar delok sepeda goglek culik lho kok malah kelingan putuku, ketok putuku. Lho apa putune ning sepeda goglek kuwi? Mboten. Rasa. Rasane pas bareng delok sepeda goglek, pas muncul rasa kelingan putu, ketok putu. Apa terus putune ngolah ngalih kok kono ngalih nggih mboten putune pancet duwe nggon dhewe duwe suasana dhewe. Paham ya? Jadi jane mboten-mboten terlalu sulit kok. Kadang-kadang cuma didadik-dadikno terus malah dadi kaya omongan sing neko-neko. Jane ora neko-neko kaya biasa. Wong iki ngungkapne napa elek. Kan yo biasa to wong tuwa aku wis pokoke anggar wayah riyo ngene iki jan. Kelingan bapakmu ruwae lho. Apa lek terus riyo bapake niku terus jenglek teko teng riyoyonan kan mboten. Suasana riyo itu menjadi wadah, menjadi tempat munculnya rasa kelingan bapak ruwae ya ngoten. Fa idza ra'a monggo tetkalane wis ningali sapa Allah Gusti sok ningali sapa wong Allah ing Gusti Allah dapat monggo ilang apa alasya suwi-suwi ya mesti ae. Lah nek wingi ngendeng kelingan bae kelingan bojone riyo sing dhisik bojone isih terus riyo saiki bojone wis gak enak. Kelingan bujune apa ya ketok enek wong liya barang sungkem wis nangis. Wis ora ketok apa-apa liyane kuwi wis gak isin. Didelok wong barang guguk-guguk wis ora isin wong ora ketok. Lek pas ketok iki mung akeh wong ta isi tapi lho paling ngoten. Nggih ta nggih. Dadi wong niku lek pas ndelok sing luwih penting niku liyane sing penting gak ketok. Lha lho niku pun mesti kok. Pun mesti. Jadi ngoten niku lampun wajar lakone menungsa ngoten niku. Jadi mboten sesuatu yang aneh sebenarnya lek enek wong terus pas kelingan Allah terus ora ketok apa-apa liyane Allah niku apa meneh kok Allah sing maha kuasa, Allah sing maha besar. Wong sing putu anak bojo ngono ya wis iso ngalekne sembarang kalir kok. Padahal durung maha kuwi. Lha ngoten lho nggih. Jadi mboten sesuatu yang aneh. Wa qala lan jauh aitun halimale jauh sapa saya sinten wau Syekh Abu Muhammad aitun halimale ajma'a wa sepakat sepakat niku tegese ora enek sing bantah. Sopal ulama. Sepakat ala annal halalal mutlak. Sak temene sing darane halal mutlak. Halal mutlak niku halal tak terikat, iku ma barang. Ukhidha kang dialap apa ma min yadillahi saking peparinge Allah. Disukutil wasaiti kelawan gugure pira-pira lantaran. Yo ora kok berarti lantarane ilang ora. Artinya lantarannya tidak jadi perhatian. Ngoten. Sami kalih sing jenenge banyu mutlak. Banyu mutlak itu sudah tidak terkait. Banyu mutlak itu sudah tidak terkait dengan wadah. Iya enggak? Diadai kendi ya jadi banyu. Diadai gelas ya jadi banyu. Ora kok terus diadai gelas jadi teh. Diadai nganu mboten. Ya beda lek kantil. Itu langsung. Jadi banyu teh. Diadai gelas ya banyu teh. Diadai kendi banyu teh. Kan mboten. Tapi lek sing banyu mutlak mboten. Lek diadai kendi jadi banyu kendi. Diadai gelas jadi banyu gelas, jadi jeding banyu jeding, jadi sumur jadi banyu sumur. Mergo enten esbat. Ya, ngerti lagi. Tapi lagi jedes tenan, nalika saman mandeng banyu, napa roh kendine? Ya banyu, iki apa? Banyu, kendine gak melu. Kowe ngombe apa? Ngombe banyu. Banyu. Ini kowe ngombe apa? Banyu. Orang kok ngombe teh, orang ngombe kopi. Ngerti lagi. Dene halal sing ngoten, halal sing teni, halal sing bener-bener langsung rasane niku keng Allah tanpa enten embel-embel lantaran kuwi dikai sapa? Dikai Pak D. Dikai sapa? Kayak Pak Lek. Dikai sapa? Kayak Mbah. Lah iku berarti lantarane ketok terus. Nah, nek sing halal tenan niku lantarane dadi gak ketok. Jadi gak ketok itu tidak masuk dalam pertimbangan. Sampai mengikat niku mboten. Wa hadza utawi iki suasana sukutul wasaid gugure pira-pira lantaran iku maqam tawakkuli diarani maqam tawakal. Mboten maqam tawakal. Wa li hadza lan krana iki dawuh ulama wau. Kala dawuh sapa badhum setengah ulama al halal utawi halal. Huwa ya halal iku alladzi perkara la yunsa kang ora dilalekaken sapa Allah Gusti Allah fihi ing dalam ladzi. Sing diarani halal tenan iki yaiku nalika kowe nampa apa-apa saka menungsa. Di dalam proses penerimaan itu sama sekali Allah tidak terlupakan. Pemenang sing weweh, panu pemenang sing nampa. Sing weweh ya ora kelangan Allah. Ora kelangan ya. Kelingan mek kelangan lan padha mawon. Salah sithik dadi kelingan. Ora kelangan Allah, sing weweh ora kelangan Allah, sing nampa gak kelangan Allah. Mulane sing sae yang weweh lan nampa niku kados sing sampun kuaturke sing sae ndonga. Sing weweh ya ndonga, sing diwehi nggih ndonga. Syukur bareng-bareng pun monggo sakniki monggo didongani sareng-sareng. Allahumma barik lana fi ma ataina, wa barik lana fi ma abqaina, wa barik lana fi ma qabilna. Niku lek sing sing nampa, sing ndonga sing nampa. Sing dunga Allahumma barik lana fi ma ataina wa barik lana fi ma abqaina. Niku maknane napa? Maksude ora kok soal napa-napa niku soal giring ati ben ora lali Gusti Allah. Berarti sadar bahwa saya menerima ini juga atas perkenan kamu, saya memberi juga atas perkenan kamu. Niku. Niku dadi halal tenan. Ila ghairi hadza tumeka maring liyane iki dawuh ungkapan minal ibarat saking pira-pira tembung alati kang abara kang nembungaken sapa ulama biha kelawan ibarat biha dalam makna yang dalam iki makna. Enten malih jauh wakala landawa sopo ba'du hadihi ta'ifah setengah iki kelompok tasawuf jauh itu sendiri al-abidu kulluhum yakuluna arzakahum summa yaftarikuna fil musahadat faminuhum man yakulu rizqahu bizullin waminuhum man yakulu rizqahu bintihanin wa minhum man ya'kulu rizqahu binti dharin wa minhum man ya'kulu rizqahu bi'izin bila mihnatin walan tidharin wala zullatin al-abidu utawi sekabiane kawulane Allah kulli akulun sekabiane abid iku ya'kuluna padha mangan sapa abid arzaqahum ing pira-pira rezekine abid. Soal rezeki, kabeh kawulane Allah mesti mangan rezekine. Mboten mungkin mboten mangan rezekine. Sing beda napa? Mboten. Sing beda sumaya farikuna nuli beda-beda. Sapa abid fil musahadat ing dalem pira-pira penyeksiane. Lek peristiwa tekani rezeki, kabeh mesti ketekan rezeki. Tapi rasa penyeksian sing dialami masing-masing kawula niku beda-beda. Ana kalane tiyang niku nampa rezekiku sing ketok rezekine. Ana kalane nampan rezeki sing ketok tangane sing weweh rezeki. Ana kalane sing ketok adae rezeki. Ana kalane sing ketok dalane rezeki. Ana kalane sing ketok apa male. Kukulane rezeki. Nah, niku macam-macam. Faminum. Mongko iku setengah saking abid. Man utayana wong yakulu kang mangan sapa man rezekahu ing rezekine man oleh mangan bihulin kelawan ino. Ana sing mangan rezeki ku dalane liwat ino. Penyeksiane sing ino. Walan dua walam minum pan ono mane iku setengah saking abid man utaya ono wong yak kulukan mangan sopo man rizko un rizki man binti hanun kelawan camah semah atau camah binti hanun iku ya meh podo kare zulim jane ino dan waminuman iku setengah saking mane manutayana wong yak kulukang mangan sapa man rezekahu ing rezekine man binti zorin kelawan mentani. Mentani. Enek neh wa min huma niku setengah saking. Sapa man abid manutayana wong yak kulukang mangan sapa man rezekahu ing rezekine man bi izin kelawan mulya. Bila minatin kelawan tanpa camah. Camah niku graya walan tidore nan ora ngenteni walan zulaten nan ora jalo ino terus sapa sih sakjane aman delok niki fa ammal ladzina anapun utawi wong akeh yakuluna kang padha mangan sapa ladzina arzaka min pira-pira rezekine ladzina bijulen kelawan ino ku fasualu mongko rezeki sing jaluk. Pas soal wong kang akeh jaluke, tukang jaluk, ya saduna kang padha nyekseni sapa soal. Bukan soal, padha soal iku saya nyata soal. Mergo wong soal wong sing akeh jaluke kuwi nyekseni aibil kholqi ing pira-pira tangane makhluk. Mergo wong jaluk kuwi sing didelok tangane makhluk akhire piye fayazilluna mongko dadi asor dadi ino sapa su'al lahum maring makhluk dia lalu rela menyembah orang yang memberi dia lalu rela menghinakan diri di depan orang yang memberi, niku dianggap ino. Nah, saat ini siapa sing mangan nganggo camah? Begitu camah niku apa nggih maksude? Yo jane ora ino tapi ono kaya ora sumbut gitu lho. Napa? Yes, remeh ya kena lah. Jadi antara ane oleh-oleh ane, karo kangelane ini ku. Iya, wali ane jaluk ini ku. Nah, jaluk ini ku kan orang kangelan belas moro. Iya, tapi harus merendahkan diri serendah-rendahnya ben. Ben diyai. Nah, ini sing camah ini sing wangelan nemen sampai hasilnya kangelane karo. Sing ditompo niku ora sungguh. Ngen? Enggak nyucuk. Intihan niku nampa keasoran, nampa kekalahan. Meh kaya wong napa judi kalah ngoten niku. Udine kakehan entuk sithik. Nah sapa to sing suasanane ngono kuwi sapa? Waladina ta wong akeh. Ya kuluna kang mangan sopo ladina arzakau menerizkini ladina bintihanin kelawan camah iku fesena mongko wongkang tukang kenapa? Tukang gawe nyambut gawe ini ya wong rumongso nyambut gawe ngumbula rezeki ini lah kalau wong pun wong salah langsung enak wong kok nyambut gawe nggo golek rezeki niku ora sumbut ngoten lho. Wong ora usah nyambut gawe rezeki wis teko kok demen-men kangelan ngoten lho. Nah kaya niki lho, jenengan tengok-tengok ning kursi undangan. Ngoten sampean meneng mawon kok ya mesti oleh bagian kerdus karo piring kok. Kok sampean demen-men kangelan kaya desekan ning pawon. Perlu mengarep ya panggah oleh ning sak kerdus. Loh, kan ya, itu jenisnya camah kalau ternyata, rugi gitu. Betul. Sinten dan itu fasona umongko wong sing tukang gawe-gawe. Mergo apa? Ya kuni mangan sopo ahaduhun salah si jine. Sona oleh mangan rizkohu ing rizkine sona ahad biminatin kelawan kangelan wakabdin nanti kese kangelan. Betul. Wa amma ladina ana puno taung akeh ya kuluna kang padha mangan sapa ladina arzaqahum min rezekine ladina binti zorin kelawan ngenteni iku faktu jaru mongko para pedagang. Pedagang niku rezekine ngenteni. Ngenteni wong tuku. Ya ta. Ngenteni wong tuku enek-enek lah. Niki lek ngenteni ini gak sabar dionyok-onyokne ditawak-tawakne ngoten meh kaya wong jaluk niku. Dan yang tajuri ngenteni sapa hadihum salah sijine tujar ngenteni nifaqasil atihi ing payune dagangane tujar. Nah, nek sing tukang kayu, tukang batu terus oleh duit ini ku kangen nganyal awake. Nek tujar nganyal pikirane. Bahwa mengkotai ahadun iku muta'adzabul qalbi. Nyiksa atine, tompo loro atine. Mu'adzabun tersiksa binti dori sebab oleh ngenteni ahad. Ngenteni kula tersiksa kok gak payu-payu ya. Iku. Wa amal ladina anapun utawi. Wong akeh, ya kuluna kang padha mangan sapa ladina arzaka wing pira-pira rezekine ladina. Bi izin kelawan mulya. Min ghairi minatin. Saking tanpa kangelan walan tidoran ora ngenteni wala dulinan ora ino iku fasufiatu mongko ahli tasawuf mergo apa sama namun salah apa terus wong ahli tasawuf ora nyambut gawe ora justru dia mulya mergo dhewe nyambut gawe itu tidak untuk ngeruk rezeki dhewe nukang lho aku nukang ora kanggo ngenteni rezeki ora aku nukah nyampe no amanate Allah. Allah nitipi aku kebisan nukang kayu tak gawe no omahe wong-wong kuwi. Soal jatahku rezeki ora urusan karo sing tak gawekno. Ngerti lho iki. Mungkin lek wong alit tasawuf saged ngalami ngoten niku saged. Dadi ora kok berarti wong alit tasawuf sing tengok-tengok ora nyambut gawe mboten mung salah paham nek mung salah paham nek. Wong niki soal ati kala wau kok. Sama sekali dia tidak hina. Justru dia memberi terus. Sampai dia dagang kok ngenteni wong tuku ora. Aku ora ngenteni wong tuku. Aku karo Gusti Allah diamanati dagangan. Iki dagangan iki ora melu duwe aku kaya sing arep gunakne. Dadi aku lek saiki nunggoni obat iki, jamu iki, dagangan sing jenenge jamu. Iki jamu iki kaya wong lara, aku gak ero sing lara sapa. Yo nek aku nggoni tok ngene. Nah, dadi nek arep nyampe nek amanat, dadi kula nek wong Pak tembas jamu iki berarti sing ya iki berarti sing perlu tak wae jamu. Jadi soal kenongko nuku apa jaring ku wonge. Lah tak tampa minangka amanat lek wis teko bukti kwitansine ana dhuwite wis tak tampa. Wis tak tampa lho nggih. Tak tampa iki perlu kan aku njukuk neh, njukuk amanat neh. Lho, dadi sama sekali dia enggak merasa kangelan wong weweh terus. Niki kan dadi mulya, mboten krasa kangelan. Lek dhewe tukang ya ora krasa kok tuwang wetu nutuke Pak Tatah nyurung pasrah. Enggak, lho ini amanat kok. Mulia ya mbak. Karena dia punya keyakinan total bahwa apapun yang akan nyampe pada saya itu bukan karena masalahku iki. Iki karena panjen aku diparingi sama masalah tak pasrah. Soalku jatah mangan kurus gitu urusane Gusti Allah aku gak melu-melu. Dene kok engko sing dikon kok adene aku ki sing omahe tak gawekno iku lak hak dia dan amanat dia sendiri. Mboten. Jadi sama sekali kok terus golek dipecat wedi mboten. Kok terus pamane diutang karo sing digawekno omah, Kang iki tak utang sik iki ya duwe sampeyan ya berarti urung jatahe kok liwat kene, tapi kok terus aku gak mangan tetep aku kok mangan, lho liwat iki gak ero. Dadi dadi wong tatak terus kendel terus. Jadi malah penak lho biasanya iki. Tapi bisa kan grewundul masalah. Niki dadi izin teng mriki mboten kok izin dalam arti terus gue lungguh tengok-tengok terus wong gue pekomoro salaman templek buat niku gak niku orang mesti lah izin wong niku mungkin ya bisa dari posisi jaluk ya bisa berbuat ini ngarep-ngarep lah ini kok gak enak wong sowan ya lo ngerti ngarep-ngarep itu tau lah pas diwai bareng ngaji diwai rumongso nyambut gawe akhirnya ngaji ini jadi lunah ngaji ini jadi lahan pekerjaan sakit tak deh. Lah, pemenen yang terus sudah jaluk-jaluk, bu aku jenjang aji rono. Malah jadi jaluk niku. Iki mau panggahan terus. Dadi sing dimaksud izin mulyane wong sufi ya, wong ahli tasawuf itu mulya batin, mulya rohani karena dia tidak pernah terikat dengan itu semua. Umpama kebagian nyambut gawe pasrah macul nukang batu, nukang kayu, dia sama sekali tidak menggantungkan rezeki dari pertukangannya. Dan, jadi ya upama diparingi loro, ora iso budal kerja, ya ora susah. Nah aku diparingi loro, berarti keahlianku nukang dijabut karo Gusti Allah. Alhamdulillah, mboten piye mbah. Iki berarti iki arep enek amanat saka Gusti Allah sing liwat dokter sing kudu nyampe ning nggonku. Ya dari ngenteni ae kapan tekane aku gak melu nentokno. Dadi ge to watak tanggon atine mboten gampang gugrek. Sebab napa to? Fasufiatu. Mongko ta wong ahli tasawuf iku ya syaduna nyekseni sapa ahli tasawuf al-aziza ing pangeran kang maha agung. Dadi sing ditinggal niku pangerane duduk rezekine. Mulane fayak khuzuna mongko ngalap sapa sufiyah kismataum ing pandune sufiyah oleh ngalap miniyadihi saking astone al-aziz bi'izzatin kelawan kemuliaan seperti orang menerima hadiah dari presiden dilihat orang banyak, bangga sekali dia. Gusti Allah, maringi aku. Mboten ora kok terus. Mboten ndak anu, bijing malu ora ngono wis. Karo wonge lho ya. Kita pasti kaya wong niku ora ketok wong. Gusti Allah, maringi aku. Matur nuwun Gusti, matur nuwun Gusti. Niku sing dimaksud Gusti, Gusti Allah. Jadi wong wirai niku ngoten niku, wong ahli tasawuf ngoten niku. Mugi-mugi urip panjenengan dipun paringi rasa sing ngoten niku nggih. Dadi ampun salah paham malih nggih, ahli tasawuf nek ngono ora lan nyambut gawe. Ora lan salah paham. Wong iki soal tatanan hati kok. Nyambut gawe niku tatanan syariat enten undang-undang. Nggih lek kowe diamanati tukang kerja ya kudu kerja, diamanati tukang mikir ya kudu mikir, diamanati tukang noto masyarakat ya kudu noto. Niku amanat sing kudu terselenggara. Mugi sedaya niki saged nyadaraken kula panjenengan dumateng keyakinan bilih sedaya pantun sampun dipunitung dening Allah Subhanahu wa taala. Kula tu panjenengan sami nutup pengasan menika kanthi saran-saran donga Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabaraka anglu sahabatul rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi na'amahu wa kafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika allahumma salli ala sayyidina Muhammad allahumma salli ala sayyidina Muhammad allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته